Leh, Wak we, wak we. We, piye piye kabar sehat? Sehat lah, tanya-tanya terus. Wah, luar biasa. Katanya ada audisi kolaborasi itu masih bisa toh? Masih. Ah, kenapa toh? Lah, saya berarti bisa ikutan. Emang bisa nyanyi po? Loh, ini. Ini Bu Budi be. Ini kalau orang enggak pernah baca koran gak kayak gini koran. Nih. Koran. Nganggep remeh, nganggep enteng itu bahaya loh. Emang situ pernah masuk koran, Bo? Loh, ya enggak juga. Mau denger saya nyanyi? Enggak. Biar kamu tahu siapa saya sebenarnya. Wes, tak pinjemin gitar, kamu nyanyi satu lagu ya. Sing apik loh, rapik, awas. Sini, dengerin. Tambah lagi usiamu, tambah tua saja dirimu. Cepat bertobat sebelum kiamat. Wedih, kiamat nih. Sebelumnya haruslah makan, barulah kita mendoakan. Hanya itu yang bisa ku berikan. Aduh, bahasa Inggris nih. Naik, aduh, lanjut. Happy birthday to you, we hope you happy every time, sukses selalu untukmu. Happy birthday to you, we love you. Sebelumnya haruslah makan. Barulah kita mendoakan. Hanya itu yang bisa ku berikan. Terima no. Wah, bahasa Inggris lagi. Happy birthday to you, we hope you. Tambah lagi usiamu, tambah tua saja dirimu. Cepat bertobat sebelum. Ayo ikutan nyanyi lo semua, yang di belakang, yang di tengah, ayo semua. Happy birthday to you, we love you. Kamu nyanyinya bagus juga. Luar biasa. Terbukti toh? Heeh. Udah percaya toh? Oh, percaya. Gitu dong. Berarti ya saya tinggal masuk kolaborasi berarti. Enggak.